Langsung saja, salah satu aktor kondang Jawa Timur, asli kelahiran kota Pudak Gresik, aktor bertalenta, banyak penggemarnya, suaranya pun juga merdu. Tentu ada Ramayana, ada Miang Community, ada Maxstone Soteng, Kari Mahesa Jupalapa. hatiku dengan ratapmu itu. Jangan kau coba, mencoba lagi mendekati diriku. Dalam hatiku, kebencianku pada diri.